hati melalui lagu bercinta sambil bernyanyi duhai lukisanku. Mencurahkan isi hati melalui lagu bercinta sambil bernyanyi duhai lukisanku. Ku cinta padamu, oh, ku sayang padamu. Irma tidak sayang kok, Mas. Tentang cinta, mari nyanyi bersama, bernyanyi tentang cinta. Mari, Mas. Cinta.